Adelaide, my love is come along. My lonely days are over. And life is like a song. I found a dream that I could speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A dream that I never know. Oh yeah, yeah, your smile, your smile. Oh, and the spell was cast. And here we are in heaven. For you are mine, Atlas. For you are mine, you are Atlas. Udah ya, gak usah banyak basa-basi lah ya, gue langsung kasih ini aja ya. Si? Hah? Ya boleh. Gimana, gimana Coach Jules? Tolong dong kasih. Namanya siapa? Raula Nakla. Panggilannya? Lala. Lala. Lala usianya berapa? Usia aku 14 tahun. 14 tahun. Lala ini lagu, mungkin salah satu lagu yang paling besar yang pernah dinyanyikan sepanjang sejarah. Yes. Karir... Etta James. Etta James, yeah. Benar. Yeah. Dan James. Lagu ini tuh... Pertama, kamu harus sangat diacungi jempol berani membawakan lagu ini. Karena lagu ini ya itu tadi selain besar juga sulit sebenarnya dibawakan. Kalau dari saya mungkin tadi yang perlu diperbaiki nanti saat kamu bergabung di tim Coach Agnes. Pertama teknik pernafasan sama penekanan-penekanan di bagian-bagian. Karena lagu ini adalah tipikal lagu yang bisa memberikan kamu banyak sekali kesempatan untuk menyentuh penonton. Membuat penonton merinding berkali-kali. Ya. Mungkin tadi itu aja yang masih sedikit kurang dan saya yakin dengan bergabungnya kamu di tim Coach Agnes ini adalah jalan yang tepat. Terima kasih. Udah Coach? Oke. Ya, Lala ya tadi ya? Iya. Lala, oke. Bergabung di tim yang baju ini ya paling keren. Iya, tolong tepuk tangan dong buat Lala. Hey. Ya. Dia masih deg-degan ya. Masih deg-degan ya kamu ya. Keren, keren. Jadi coach yang tepat lah. Thank you. Iya. Suka nonton tapi belum subscribe? Oh my God, subscribe dong di sini ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.